اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Orang tua itu siapa? Orang tua itu alim ulama, berpendapat berdasarkan Quran dan Sunnah. Ikut berdasarkan pendapat jin, hantu, setan, tinggalkan. Hada alfaina alaihi abana. Beginilah kata orang tua tua kami dulu. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'an. Padahal orang-orang tua itu tidak mendapatkan pikiran yang baik. Mereka hanya membetulkan hawa nafsu. Jangan ikuti. Semua hari baik, buat baik. Minta doa kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Usaha, berdoa, tawakal. Kalau datang ujian, sabar. Itu yang kita gaji subuh ini. Jangan nanti dibuat, begitu datang tak menyenangkan hati, dibalikkan orang cakap, lalu goyang. Bukan? Gara-gara melanggar pantang kemarin lah, maka kacau balau. Ikut juga lagi Ustaz Somad. Saya tidak bisa lakukan. Saya mengajak ke jalan Allah. Kudu mau ilah sabili rabbi.